yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.